بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان وأخوات، pendengar pemirsa Syekh Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita mempelajari ilmu bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha karya Syekh Dr. Abdurrahim hafizahullahu taala. Baik, kita masih di pelajaran yang ke-14 dan insyaallah pada hari ini kita selesaikan pelajaran yang ke-14 dan kita akan masuk ke pelajaran yang ke-15. Baik, sekarang di tamrin as-sadis, tamrin yang terakhir. Ya, tamrin yang terakhir. Baik. Iqra al-misal thumma hawwil al-jumla al-atiya mithlah. Baca contoh, kemudian ubah kalimat-kalimat berikut semisal dengannya. Ya, jadi di sini ada contoh. Satu contoh, ya, di bawahnya kalimat-kalimat di bawah contoh ini kita ubah sebagaimana yang ada pada contoh. Baik. Lihat contohnya. Anta zahabta ilal madrasati. Anta zahabta ilal madrasati. Engkau pergi ke sekolah. Ya, engkau pergi ke sekolah. Nah, di sini ya, kita ubah domirnya dari domir anta menjadi antum. Ya, dari domir anta menjadi antum. Anta dengan antum ini sama-sama domir mukhatab, orang kedua. Bedanya kalau anta ini bentuk tunggal, bentuk mufrad, biasa kita artikan engkau, kamu. Kalau antum ini juga sama, domir mukhatab, cuman ini untuk yang bentuk jamak, banyak orang, antum. Makanya kalau kita artikan apa? Kalian. Ya. Nah, di sini ketika domirnya kita ubah, maka apa? Maka fi'il yang ada setelahnya, fi'il yang terletak setelah domirnya, itu juga harus kita ubah. Ya, fi'il yang ada setelahnya itu juga kita ubah. Ya, maka ketika diubah ke antum, fi'ilnya menjadi zahabtum. Antum zahabtum. Kan kemarin sudah kita sebutkan, ya, pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya apa? Fi'il itu dia mengikuti kepada kata atau isim sebelumnya. Jika kata sebelumnya, isim sebelumnya itu tunggal mufrad, maka fi'ilnya juga kita jadikan mufrad tunggal. Tapi kalau kata sebelumnya itu jamak, ya, maka fi'ilnya juga kita jadikan berbentuk jamak. Ya, maka menjadi antum zahabtum. Ya, antum zahabtum ilal madrasati. Antum zahabtum ilal madrasati. Kalian pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Ya, kalian telah pergi ke sekolah. Ke sekolah. Taib. Coba diubah. Anta kharajta minal fasli. Anta kharajta minal fasli. Apa artinya? Kamu telah keluar dari kelas. Kamu telah keluar dari kelas. Dari kelas. Taib. Hawil. Antum kharajtum minal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Ya, antum kharajtum minal fasli. Apa artinya? Kalian telah keluar dari kelas. Kalian telah keluar dari kelas. Berikutnya. Anta jalasta minal fasli. Anta jalasta fil fasli. Kalian Anta kamu duduk di kelas. Kamu duduk di kelas. Kamu telah duduk di kelas. Antum jalastum fi fasli. Nah, antum jalastum fil fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Fil fasli. Apa maknanya? Kalian telah duduk di kelas. Kalian telah duduk di kelas. Kelas. Berikutnya. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Ya aina dhahabta ya akhi? Di mana kamu duduk ya saudaraku? Ya di mana engkau duduk wahai saudaraku? Pergi. Oke, di mana engkau pergi wahai saudaraku? Aina dhahabtum? Ya akhi? Ya ikhwati? Ya ikhwani. Nah. Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabtum ya ikhwani? Apa maknanya? Kemana kalian pergi ya saudara-saudaraku? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudara? Saudara-saudaraku. Taib. Terus? Limada kharajta min al-fasli ya waladu? Limada kharajta min al-fasli ya waladu? Mengapa? Limada? Limada. Mengapa? Ya, nah. Mengapa kalian keluar dari korosta? Keluar. Kenapa kalian kenapa kamu keluar dari kelas ya anak kecil? Ya, kenapa engkau keluar dari kelas wahai anak? Ya. Mengapa engkau keluar dari kelas wahai anak? Naam. Limada kharajtum min al-fasli ya awladu? Naam, limada kharajtum min al-fasli ya awladu? Limada kharajtum min al-fasli ya awladu? Apa makna? Mengapa kalian telah keluar dari kelas ya anak kecil? Ya, kenapa? Mengapa kalian keluar dari kelas wahai anak-anak? Ya, mengapa kalian keluar dari kelas wahai anak-anak? Intahina min at-tamrin al-akhir. Selesai dari tamrin terakhir. Walan al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ya, kata-kata yang baru. Al-hafid. Al-hafid. Ya, al-hafid. Ya, huwa ibnul ibn atau ibnul bint. Al-hafid huwa ibnul ibn atau ibnul bint. Ya, al-hafid ini maknanya cucu. Cucu. Baik anaknya anak laki-laki atau anaknya anak perempuan. Anak laki-lakinya, anak laki-laki kita, contohnya kita punya anak laki-laki, dia punya anak. Nah, namanya hafid juga. Hafid, cucu. Begitu pula kalau kita punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki. Nah, namanya juga hafid. Maksudnya ibnul bint. Ibnul ibn, anak laki-laki kita. Ibnul bint, anak laki-lakinya, anak perempuan kita. Itu hafid. Jamaknya hafadatun. Ya, hafid. Hafidu. Al-hafidu. Jamaknya hafadatun. Ya, namanya hafadatun. Cucu-cucu. Baik. Al-kulliyah. Fakultas. Jamaknya kulliyatun. Ya, al-kulliyatu fakultas, jamaknya kulliyatun. Ya, kulliyatun. Kulliyatu syari'ah. Ya, kulliyatu syari'ah. Kulliyatu tibbi. Fakultas kedokteran. Kedokteran. Kulliyatu syari'ah. Fakultas syariah. Syariah, agama. Ya. Kulliyatul handasah. Fakultas teknik. Teknik insinyur. Ya. Kulliyatul tijarah. Fakultas perdagangan. Perdagangan. Al-mahkamah. Kantor, ya. Kantor mahkamah. Al-akh. Saudara. Jamaknya ikhwatun wa ikhwan. Jadi akh punya dua jamak, ikhwatun dengan ikhwan. Ya, ikhwatun dengan ikhwan. Ikhwanun. Sama, ya. Ya ikhwani, ya ikhwati, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Al-Yunanu, Al-Yunanu, Yunani, negara Yunan, Yunani. Nasrani, Nasraniyun, Nasraniyun, Nasara, jamanya Nasara, Nasara. Ya, Nasraniyun itu orang Nasrani, jamanya Nasar, Nasara. Menolong ya. Hah? Nasara. Kalau menolong, Nasara. Nasara. Gak ada panjang pendeknya. Oh iya. Ya. Nasara. Oh, iya. Al-Baladu, negara. Atau bisa juga negeri. Jamanya biladun. Ya, jamanya bila? Biladun. Taip, selesai dari pelajaran yang ke-14. Alhamdulillah. Ala ni'matillah. Intahayna min ad-dars ar-rabi'asyar. Walan بإذن الله ندخل في الدرس الخامس عشر. طيب. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang berikutnya, ini pelajaran yang ke-15. Ini sudah setengah lebih jalan di jilid yang pertama. Ya, sudah setengah jalan lebih ya di jilid yang pertama. طيب في هذا الدرس الحوار بين الفتيات Ya, Al-Fatayat wa Zainab. Ya, Al-Fatayat wa Zainab. Wa Zainab. Baik. Ana Al-Fatayat, antum Zainab. Ana Al-Fatayat, antum Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man طيب من أنتنا يا أخواتو؟ طيب نحن بنات الشيخ عباس. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة المتوسطة. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. طيب والآن أنتم الفتيات أنا زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتن يا أخوات؟ نحن بنات الشيخ عباس. أهلا وسهلا ومرحبا. أمكن أستاذتي كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب مع أخونا إبراهيم. كيف حالكن؟ نحن بخير والحمد لله. في أي مدرسة أنتن؟ نحن في المدرسة متوسطة. متى اختباركن؟ اختبارنا بعد شهر. أذهبتن إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبنا ورجعنا. نعم. طيب kita coba artikan ya. Jadi sini percakapan antara para pemudi dengan Zainab. Ya, mereka berkata, para pemudik, ya, salam kepada Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Zainab menjawab salam mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Zainab bertanya, man antuna ya akhwat? Siapa kalian wahai saudari-saudari? Ya, siapa kalian wahai saudari-saudari? Kalau kita laki-laki, man antum. Jadi kalau untuk perempuan, antunna. Semisal dengan antum, kalian. Dan antunna ini merupakan dhamir mukhatab jamak untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki antum. Ya, makanya saya man antunna ya akhwat. Kalau kita man antum ya ikhwan. Ya man antum ya ikhwan. Kalau perempuan man antunna ya akhwat. Ya man antunna ya akhwat. Baik. Kemudian ihdahuna. Ihdahuna ini salah seorang dari fatayat. Ya, salah seorang dari fatayat. Ya, salah seorang dari para pemudi. Salah seorang dari mereka berkata, nahnu banatu Syekh Abbas. Kami adalah anak-anaknya, anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Kami adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Ingat ya, mau antum atau antunna, ketika dijawab pakai nahnu. Nahnu ini dhamir mutakallim, orang pertama. Ya, kami. Ya, jangan ditanya antum, dijawab ana. Ya, kecuali kalau antum yang diinginkan itu satu orang, karena antum ini atau antun diinginkan satu orang, karena bisa ya kita menggunakan dhamir jamak disematkan kepada satu orang. Tapi secara umum, secara asalnya antum itu untuk banyak orang, antuna itu untuk banyak orang. Maka jawabnya pakai nahnu. Nahnu banatu Syekh Abbas. Kami adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Taib. Ahlan wa salam. Zainab berkata, mengucapkan salam kepada, selamat datang. Ya. Ummu kunna ustadati. Ibu kalian itu, ya, ibu kalian adalah ustadznya saya. Ibu kalian itu ustadznya saya, ustadznya saya. Ya, ustadznya saya. Ini guru mereka. Ya, guru gurunya Zainab. Ya, kaifa haluka? Kemudian Zainab menanyakan tentang keadaan ibu mereka. Kaifa haluha? Bagaimana kabarnya dia? Ini ibunya para fatayat tadi. Ya, bagaimana kabarnya? Maka salah seorang dari mereka menjawab, hiya bi khair walhamdulillah. Dia dalam keadaan baik. Ya, tadi kan ditanya satu orang perempuan. Goib kan? Goib. Ya, ibunya, ibu mereka. Ya, goib. Maka jawabnya juga pakai dhamir goib. Hiya, dia. Dia baik. Alhamdulillah. Ya, aina hiya al'an? Nah, ini kan mereka membicarakan tentang ibunya. Otomatis yang digunakan dhamir goib. Dhamir goib, dhamir orang ketiga. Sudah kita sebutkan dhamir goib ini dhamir untuk orang yang ketiga, orang yang dibicara, yang dibicarakan. Aina hiya al'an? Di mana dia sekarang? Hiya al'ana fi Riyadh. Dia sekarang di Riyadh. Ya, yang ibu mereka di Riyadh. Mata dhahabat? Kata Zainab, kapan dia pergi ke Riyadh? Ya, kapan dia dia pergi? Ya. Maka mereka menjawab, ya, salah satu dari mereka menjawab, dhahabat qabla usbu'in. Dia pergi qabla usbu', qabla usbu', ini maknanya seminggu yang lalu. Usbu', seminggu. Qabla usbu', seminggu yang lalu, seminggu yang telah lewat. Ya. Man dhahaba ma'aha? Kata Zainab, ya. Siapa yang pergi bersama dia? Ya, siapa yang pergi bersama dia? Ini kan safar kan, kalau safar perempuan ini dengan mahram. Ya, dengan mahram. Makanya Zainab tanya, dia pergi dengan siapa? Maka kata mereka, salah seorang dari mereka, dhahaba ma'a akhuna Ibrahim. Dia pergi dengan saudara kami Ibrahim. Ya, dia pergi dengan saudara kami Ibrahim. Baik. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya kalian? Nah, ini Zainab sudah mulai tanyakan kabar mereka. Bagaimana kabar kalian? Kata mereka, nahnu bi khair walhamdulillah. Kami baik alhamdulillah. Ya. Fi ayyi madrasatin antunna? Ya. Di sekolah apa kalian? Ya, di sekolah apa kalian? Jadi kalian ini sekarang di sekolah apa? Di SMA, di SMA kah? Di SMP kah? SD kah? Atau bahkan di universitas? Kata mereka, nahnu fil madrasatil mutawassithah. Kami di sekolah mutawassithah SMP. Ya, kami di sekolah SMP. Mata ikhtibarukun, kapan kalian ujian? Ya, kapan kalian ujian? Ah, di sini pakai ikhtibarukun. Kunna ini apa? Kunna, domir kunna di sini. Ini merupakan domir ya, yang mutasil, domir mukhatab yang mutasil. Kalau tadi yang domir mukhatab yang jamak yang mutasil. Kalau tadi antunna itu domir mukhatab juga jamak. Cuman itu domirnya munfasil berdiri sendiri. Antunna. Ya, itu ketika domirnya berdiri sendiri. Tapi ketika domir antunna bersambung dengan kata yang lain, ya, menjadi domir mutasil, maka bentuknya seperti ini. Kunna. Ya, kunna. Kapan ujiannya kalian? Ini kapan kalian uji? Ujian. Kalian ujian. Ya, ini kunna, ini karena sudah bersambung dengan kata ikhtibar. Antunna tadi bersambung dengan kata ikhtibar, maka bentuknya menjadi kunna. Maka mereka menjawab, ikhtibaruna ba'da syahrin. Kami ujian ba'da syahrin, bulan depan. Ya, bulan depan. Nah, kata Zainab, adhabtunna ilal madrasatil yawma. Apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Ya, al yawma. Ya, ini apa? Zaraf di fathah. Ya, zaraf. Ya, seperti dalam ayat al yawma akmaltu lakum dinah al-yawma, sifat difatah karena sebagai zaraf. Zaraf itu kata kerja atau kata yang menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau al-yawma ini menunjukkan keterangan waktu. Al-yawma. Salah dari mereka berkata, na'am zahabna warja'na. Ya, kami telah pergi dan kami telah kembali. Yani mereka telah pergi sekolah kemudian mereka telah kembali telah pulang. Jelas, jadi di sini diinginkan, ya, ketika kita bercakap, maka yang penting untuk kita perhatikan di sini tentang domir yang kita gunakan untuk bercakap, ya, dalam bahasa Arab tentunya. Diperhatikan domirnya. Ketika yang diinginkan ditanyakan seperti ini domirnya, maka jawabnya seperti apa? Harus disesuaikan seperti yang kita jelaskan kemarin. Ya, harus disesuaikan antara domir yang ada pada pertanyaan dan dengan domir yang kita gunakan untuk menjawab. Jangan sampai kebalik-balik. Ya, domir yang dijawab tidak sesuai dengan bentuk domir yang ditanyakan. Jelas ya? Nah. Baik. Sekarang kita coba. Ya, kita coba tamrin yang pertama. Coba kita enggak usah lihat kepada luar. Coba ya, terserah. Ya, di sini diinginkan untuk kita terbiasa untuk bercakap dengan bahasa Arab. Ya, gunakan kosa-kosa kata yang sudah kita hafalkan, kemudian gunakan domir sesuai dengan penggunaannya masing-masing. Ya, jangan sampai dibolak-balik. Ketika ditanyakan seperti ini, maka kita jawabnya dengan domir seperti apa? Baik, coba kita coba. Alawar, man antunna? Nahnu talibun. Nahnu? Antunna, siapa kalian perempuan? Talibatun. Nah? Nahnu talibatun. Nahnu talibah? Batun. Nah, nahnu talibatun. Baik. Man antunna, siapa kalian? Ya, nahnu talibatun. Kami para siswi. Ya, kami para siswi. Nahnu talibatun. Nah, ini sesuai dengan domir yang ada pada pertanyaan. Ya. Yang kedua, aina ummukunna? Aina ummukunna? Ummukunna. Kalian kan? Iya. Ummuna. Naam. Fi qaryati. Naam, ummuna fi qaryati. Hadha. Ummuna fi qaryati. Coba ana tanya, aina ummuka? Ummuni. Ah? Aina ummuka? Ummuni. Oke, ummi. Ummi, naam. Baik. Ummi. Ummi fi qaryati. Fi qarya, naam. Kalau ana tanya, aina ummuhu? Aina ummuhu? Ummuka. Ummuhu. Aina ummuhu? Ya, di mana ibu dia kan? Ah, ibu dia. Ummuhu. Ummuhu. Fi fasli. Fil fasli. Ummuhu fasli labas, labas. Nah, mungkin sesuai ya. Nah, jadi di sini diinginkan kita jawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Ya. Penggunaan domir ya, ketika kita bercakap dengan bahasa Arab, penggunaan domir disesuaikan. Taib, aina baitukunna? Baituna baituna amama masjid. Nah, baituna amama masjid apa? Baituna amama masjid. Ya, rumah kami di belakang. Di depan? Di depan masjid. Masjid, ya. Aina akhukunna? Akhuna fi dukan. Nah, akhuna fi dukan. Akhuna fi dukan. Fi dukan. Nah, akhuna fi dukan. Apa sahaja. Aina mudarris madrasatukunna? Aina madrasatukunna? Madrasatuna khalfa masjid. Nah, madrasatuna khalfa khalfal masjid ya. Madrasatuna khalfa masjid. Khalfal masjid. Ya. Sekolah kami di belakang masjid. Adhabtuna ila madrasati al-yawma? Adhabtuna ila madrasati al-yawma? Naam. Hmm? Nahnu dhahabna ila al-madrasati. Naam. Naam, nahnu dhahabna ila madrasati. Ila al-madrasati, ya. Masyaallah ya. Ini perlahan insyaallah ya dengan berjalannya waktu. Ya, akan semakin banyak kaidah-kaidah kosakata yang bisa kita terapkan dalam bahasa Arab. Ya, belajar terus ya. Baik. Kita masuk ke tamrin yang kedua. Anis al-mubtada' fi kulli min al-jumal al-atiyah. Muannaskan, jadikan muannas mubtada' pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Ya, muannaskan mubtada' pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Perhatikan di sini. Ini apa? Kita disuruh untuk mengubah mubtada. Ketika mubtada diubah, berarti apa? Memang harus ada kata-kata yang konsekuensinya harus diubah yang bersama dengan mubtada harus juga diubah. Contohnya khobar. Ya, mubtada itu berpasangan dengan khobar. Berarti apa? Berarti khobarnya juga kita ubah. Ya, jangan kita ubah mubtada kemudian khobarnya tidak kita ubah. Kecuali kalau memang khobar yang tidak mesti untuk diubah. Kalau diubah, enggak masalah. Maka tidak mengapa tidak ubah. Kita tidak mengubahnya. Tapi kalau memang harus mengharuskan untuk diubah, maka kita harus mengubahnya. Baik, misal antum tullabun. Antum tullabun. Di sini kan antum tullab. Iya, mubtada-nya berbentuk muzakkar antum. Khobarnya tullab. Maka apa? Maka ketika kita ubah mubtadanya ke muannas antunna berarti tulabnya juga kita ubah ke muannas maka menjadi antunna talibatun ya antunna talibatun ya antunna talibatun tayyib ala wal fadl ikra antum mudarrisuna Aantunna mudarrisuna? Aantunna mudarrisuna? Jamak dari perempuan? Aantunna mudarrisatun? Nah, antum mudarrisuna, manasnya antum mudarrisatun? Ya, antum mudarrisatun? Ya, jadi di khabarnya juga diubah ke bentuk jamak muannas ya. Baik. Berikutnya Aantum attiba'u Antum atibba'u? Antunna atibba'atun. Tobi, tobibatun. Tobibatun. Sekali lagi. Antum atibba'u? Antum atibba'u? Antunna atibba'atun. Nah, antunna tobibatun. Antunna tobibatun. Ya, antunna tobibatun. Baik. Ketiga. Antum ikhwatu hamilin. Antum ikhwatu hamilin. Antum ikhwatu hamilin. Antunna ikhwatun akhwatun. Nah. Akhwatun hamilin. Nah. Antunna akhwatu hamilin. Antunna akhwatu hamilin. Ya, antunna akhwatu hamilin. Tayyib. Apakah kalian saudari-saudarinya Hamid? Ya. Berikutnya, Robert. Antum muslimuna? Antum muslimuna? Antunna muslimatun? Ya, antunna muslimah. Muslimatun. Apakah kalian muslimah? Muslimah. Nah, terakhir. Al-Khamis. Antum a'mamu mahmudin? Antum a'mamu mahmudin? Antum a'mam mahmudin. Nah, ini kan untuk yang muzakkar ya, jamak dari amun, jamaknya a'mam. Kalau perempuan berarti apa? Ammatun. Nah, ammat. Antunna ammatun mahmudin. Nah, antunna ammatu mahmudin. Antunna ammatu mahmudin. Antum abna'ul mudin. Bapak mau umahatu muhat antunna antunna umahatu tullabi. Nah, antun anhu. Aina akhwakum ya mufrad. Itu kan akhukum. Itu aku kan akhir akhwati akhwa ya akhwatu. Naam. Aina madrasatukum ya ikhwanu? Aina ya akhwatu? Aina tabarukum ya ikhwanu? Mata. Ada umukum ya ikhwanu. Ada umukunna amma kunna ya ikhu ya akhwatu. Terus Abi itu rumah bintu rumah baitu abaitukum qoribun ya ikhwanu ya abai na qoribun ya akhwatu abai. Ya ikhwanu. Ya akhwatu. Naam. أنت مريضاتون أنت مريضاتون أنت أنتن أأنتن طبيباتن أنتم تجارون أنت بيت أنت بيت المدرس بنت بنت بنت بنت بنت أنت بنت المدرس أنت أأنتن أخواتن عباسين yang ditanyain أأنتن أخواتن عباسين